Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله di malam hari ini kita akan membaca dari melanjutkan kitab Kutub Minasy Syama'ilil Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah. Dan kitab ini sudah sempat kita baca di kajian Ramadan dan kita lanjutkan. Jika ada sela-sela waktu kosong, insyaallah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu, yang terakhir adalah kita telah membaca ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk pada sifatu kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 33 bagi yang memiliki kitab. Qala al-muallif rahimahullah: sifatu kalamir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sifat dari bicaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab ini memang menyebutkan dari bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Islam. Dan di antaranya ini. Naam, akhlak atau sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbicara. Yang pertama, qala Allah taala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah subhanahu wa taala berfirman, wan najmi idza hawa, dan demi bintang ketika terbenam. Ma dhalla sahibukum, tidaklah sesat teman kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ghawa, dan tidak tergelincir. Wa ma yantiku anil hawa, syahidnya ini. Wa ma yantiku anil hawa, dan tidaklah dia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara dari hawa nafsunya. in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan. Ini di antara sifat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidaklah berbicara kecuali dari apa yang diwahyukan kepadanya. Kemudian yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam li Abdillah ibn Amr, uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haqqu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibn Amr, tulislah engkau, fawalladhi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keluar dariku melainkan al-haq, yaitu kebenaran. Apa yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Sehingga tak kala datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad-sanad yang sahih, maka sami'na wa ata'na, kita harus mendengar dan mentaati. 6. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birra'ab wa utitu jawami'al kalim wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, fabainama ana na'imun utitu bimafatihil ardi fathullat fi yadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ditolong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ditolong, yaitu dengan dibuatnya rasa takut bagi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala tak kala Rasulullah hendak menyerang suatu musuh. Nah, padahal perjalanan masih jauh, namun Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membuat gentar musuh-musuhnya. Dan aku diberikan jawami'ul kalim. Makna jawami'ul kalim atau jawami'ul kalam sebagaimana yang ada di bainal qausain, di antara dua kurung yang di bawah. Jawami'ul kalam, al-kalamul qalilu dhul ma'nal kathiri. Yaitu, aku diberikan jawami al-kalim, yaitu aku diberikan dengan suatu ucapan yang sedikit tetapi memiliki makna yang sangat banyak. Ya. Ini jawami al-kalim, ucapan yang sedikit tetapi kandungannya banyak. Masya Allah. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat sujud. Di mana saja, ya, ini di sini masjidan, ini bukan masjid secara tempat yang saat ini kita gunakan, tapi masjid secara umum, yaitu tempat sujud. Nah, dijadikan na'am, bumi itu untuk tempat sujud. Wa tahuran, dan dijadikan bumi atau tanah itu juga sebagai tahuran, yaitu alat untuk bersuci. Tak kala tidak ada air, barakallahu fikum, maka tanah bisa digunakan untuk penggantinya. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di dalam pelajaran-pelajaran yang antum telah pelajari dalam pelajaran fikih. Maka tak kala aku tidur, utitu, aku diberikan bimafatihil ard, yaitu kunci atau perbendaharaan bumi. Fasullat fiyati, dan dilemparkan kepada atau dilemparkan ke tangan saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna sullat fiyadi ay ulqiyat fiyadi, yaitu dilemparkan ke tangan saya. Naam, barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasradu kasardikum hadha, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin yahfaduhu man jalasa ilaihi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperindah ucapan sebagaimana kalian memperindah ucapan yang kalian lakukan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat-membuat di dalam pembicaraan, tidak takalluf di dalam mengucapkan suatu ucapan. Sebagaimana di antara kalian, manusia yang lainnya, ya, memperindah ucapan-ucapan. Ini Rasulullah tidak. Walakinnahu, akan tetapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakallam, beliau berbicara dengan pembicaraan yang bayyin, yang jelas. Tidak perlu diperindah-indah pembicaraannya. Ya. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyin, yaitu jelas. Faslin, yaitu faslin zahir, yaitu jelas makna semakna. Yahfadhuhu man jalasa ilai. Ya. Seorang atau man yahfadhuhu, bisa dihafal orang yang duduk, naam di sebelahnya. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan pembicaraan jelas, orang yang di sebelahnya bisa menghafal. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana bermula zamannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu ya banyak dari beliau yang bisa dihafal, dari ucapan Rasulullah bisa dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu jelas dan bisa dihafal. Ini diantara sifat. Kita harus tahu, ya, bagaimana sifat bicaranya Rasulullah ini seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, kana yuhadditsu haditsan law addahul 'adu la ahsahu. Muttafaqun alaih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah beliau berbicara dengan suatu pembicaraan, lau addahul ad, seandainya ada yang menghitung ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ahsahu, dia akan bisa menghitungnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jawamiul kalim, sedikit bicara tetapi memiliki makna yang luas. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang keenam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilas sumti rawahu Ahmad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak diamnya. Banyak diamnya. Tidak banyak berbicara jika tidak dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, kana sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan litu'qala anhu. Rawahul Bukhari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata, yaitu mengulang suatu kata sampai tiga kali. Mengulang suatu kata sampai tiga kali. Kenapa? Apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kadang kita mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sampai berkali-kali. Apa tujuannya? Litu'qala, agar bisa dipahami. Nah, banyak dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, sampaikan, na'am sabdakan, ya, beliau mengulang-ulang. Tujuannya apa? Litu'qala, untuk bisa dipahami. Di sini disebutkan wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain hatta tufhama anhu, sampai kalimat tersebut ya bisa dipahami. Nah, wal muradu, yang dimaksud adalah al kalimatus sobatul lati tahtaju lil i'adah, yaitu kata yang sulit yang butuh untuk pengulangan. Dan bisa jadi suatu kata tersebut memiliki makna yang naam besar kandungannya. Ya, sebagaimana tak kala sahabat bertanya kepada Rasulullah, man abaru ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Maka Rasulullah mengulang ummak, ummak, ummak tiga kali. Ini bisa jadi menunjukkan bahwa dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulang dari suatu kata ini menunjukkan memiliki makna yang sangat besar sekali dan penting akan hal tersebut. Nah, atau di hadis yang lain. Nah, la taqdhab, ya, Rasulullah mengulangi, ya, la taqdhab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Karena penting akan hal tersebut. Dari ucapan tersebut. Dari perkara ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedelapan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul jawami'a minad du'ai wa yada'u ma baina dzalika. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai ya jawami', yaitu kalimat yang singkat atau kalimat yang ringkas, minad du'a, dari suatu doa. Dan meninggalkan di antara hal itu, meninggalkan selain dari itu, itu kali yang panjang. 6. Wa yada'u baina baina dzalika. Al-jawami'u al-kalamul qalilu dzul ma'nal katsiri. Yaitu ucapan yang sedikit yang memiliki makna yang banyak. Sebagaimana yang tadi disebutkan. Kemudian yang kesembilan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khotoba ihmarrat aina wa ala sautahu atau wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaysin yaqulu sabbahakum wa massakum. Rawahu Muslim. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkhutbah ihmarrat aina, yaitu memerah naam matanya karena serius. Naam, ini sifat Rasulullah tak kala berkhutbah. ya. Maka sunnahnya apa yang tak kalah Rasulullah berkhutbah ini seperti ini. Naam. Memerah. Kedua matanya memerah. Ya bukan karena sakit mata. Barakallahu fikum. Bukan. Ya. Tapi karena ucapan yang nanti akan sebutkan yang kuat menunjukkan naam yang menjadikan mata merah. Wa'ala sautu dan tinggi suaranya. Dan besar ya kemarahannya itu besar dari naam seriusnya beliau dalam mengucapkannya. Hatta ka'ana mundiru jaisin ya, sampai-sampai beliau tak kalah berkhutbah seperti ya panglima perang ya. Kalau panglima perang berkata dengan ucapan yang ya pelan enggak didengar oleh prajurit, apalagi di tengah lapang, tanah lapang. Nah, ya maka bagikan ya panglima perang keras. Nah, dan mengatakan sabbahakum wa masakum. Kemudian ya sabbahakum, mudah-mudahan di dalam pagi hari ini dalam keadaan baik dan sore kalian dalam keadaan baik. Rawahu Muslim. Selesai dari pembahasan dari sifat bicaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca berikutnya sifatu haudir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masirata syahrin ma'uhu abyadu minal labani wari'uhu atyabu minal miski wa kizanu kanujumis samai man syariba minhu fala yadma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telagaku seluas ya atau sepanjang naam perjalanan satu bulan ya. Itu telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'uhu dan airnya lebih putih daripada al-laban, susu. Nah, dan ini sudah pembahasan telaga ini, haud ini di naam akidah. InsyaAllah sudah sempat dibahas. Barakallahu fikum. Warihuhu dan baunya lebih wangi dari minyak misik. Ini sifat airnya, warihuhu dan baunya lebih wangi daripada misik. Wakizanuhu dan cangkirnya sebanyak enam kanuju misama, ya, bagikan bintang yang ada di langit, ya, cangkirnya. Ya, bintang di langit 6. Ada yang bisa menghitung? Enggak ada. Itu banyaknya. Barakallahu fikum. Man syariba, barang siapa yang minum dari telaga tersebut, fala yatma, maka tidak pernah akan haus lagi. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan Rasulullah dan telaga Rasulullah adalah telaga yang paling luas dibandingkan telaga 6 dari Rasul yang lain. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan disebutkan bahwa orang yang bisa minum telaga ini adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Adapun orang-orang yang murtad atau orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru di dalam agama Islam, maka tidak bisa minum telaga ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bahayanya orang yang melakukan perkara baru dalam Islam atau bid'ah. sebagaimana ya yang disebutkan bahwa yaridu alayya, kata Rasulullah, yaridu sallallahu alaihi wasallam, yaridu alayya yaumal qiyamah rahtun min ashabi fa yuhallauna anil haudi fa aqulu ya rabbi ashabi fa yaqulu innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak. Ada sekelompok dari sahabatku, yaitu yang dimaksud umatku, datang pada hari kiamat kepadaku. Fayuhallauna, mereka dihalau, dihadang, tidak bisa lewat ke telaga tersebut. Fa'akulu, maka aku mengatakan, wahai Rabbku, ini adalah umat-umatku, ashabi, umat-umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya innaka, sungguhnya engkau tidak mengetahui ya dari apa yang mereka telah ada-adakan dari perkara agama ini setelah meninggalnya engkau. Ini bahaya ya, pelaku bid'ah ya, sangat berbahaya sekali, na'udzubillah. Maka penting untuk kita belajar dan belajar agar terhindar dari perkara-perkara yang baru dalam Islam. Karena sudah banyak perkara baru, bid'ah-bid'ah di lingkungan sekitar. Yang kadang sebagian manusia tidak mengetahui bahwasanya itu bid'ah. Karena kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Karena mengikuti ya dari nenek moyang mereka, orang tua mereka yang ke atas terus-terus. Kebiasaan ibadah dilakukan seperti ya sudah itu, yang dianggap itu ibadah. Barakallahu fikum. Padahal itu adalah perkara yang baru dalam Islam yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan konsekuensi sangat besar. 6. Kemudian kita masuk pada perkara atau bab yang baru lagi, yaitu min zuhdir rasuli sallallahu alaihi wasallam, di antara zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala Allah taala, wa la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bih azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi warizqu rabbika khairu wa abqa. Allah taala berfirman, dan janganlah kedua matamu condong kepada apa yang telah kami berikan kepada segolongan dari mereka sebagai bunga dari kehidupan dunia dalam rangka untuk kami, kata Allah Subhanahu wa taala, linaftinahum fi, untuk menguji mereka, untuk menguji mereka. Dan rizki Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, sehingga seorang di sini dituntut, seorang muslim yang at-taqi dituntut untuk tidak terpesona dengan kehidupan dunia sehingga melalaikannya. Karena apa? Kehidupan dunia adalah fitnah. Allah uji dari kehidupan dunia tersebut, kelapangan dari apa yang na'am barakallahu fikum didapatkan, itu semua ujian. Maka kadang keumuman manusia itu terpesona. Wah, fulan kaya ya. Nah, sehingga terambisi dengan ya kekayaannya, sehingga bagaimana supaya saya bisa kaya seperti dia. Maka Allah ingatkan, linaftinahum fi, kami untuk menguji mereka. Nah, bahwa balasan dari Rabbmu itu ya lebih baik dan lebih kekal. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi hadithi ila'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min azwajihi alla yadkhul alaihinna shahran wa'tazala anhunna fi 'ulyatin falamma dakhala alaihi Umar fi tilka al-'ulyati فَإِذَا لَيْسَ فِيهَا سِوَى صُبْرَةٍ مِنْ قَرْضٍ وَأُهْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ وَصُبْرَةٍ مِنْ شَعِيرٍ وَإِذَا هُوَ مُطَّجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَحَمَلَتْ أَيْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ wa Kisra wa Kaisar fi ma huma fi. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis sumpahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri-istrinya untuk Rasulullah tidak menemui mereka selama sebulan. Maka Rasulullah i'tazala, menyendiri. Naam, dari istri-istrinya. Di dalam suatu tempat. Maka tak kala Umar masuk ke tempat. Ya, naam, uzlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah didapatkan di dalam yang didiami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan makanan yang sangat sedikit yang terbuat dari gandum dan air minum yang tergantung, ya. Kemudian wa idza huwa muttajiun ala rimalil hasir, dan beliau bersandar, ya, berbaring di atas pasir yang memiliki batu kecil-kecil, kerikil-kerikil. Ya, ini Rasulullah, ya, di tempat yang beliau tempati tersebut, ya, berbaring, ya, beralaskan dengan pasir yang memiliki kerikil-kerikil kecil. Waqad athara fi jambih, dan beli naam membuat bekas dari punggungnya, di sisi punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beda dengan kita, ya. Naam, karpet, kasur atau yang semisalnya. Naam. Fahamalat aina Umar, maka melihat kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu, ya, meneteslah air yang ada pada kedua mata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Naam. Faqala malaka? Mengapa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Itu keheranan Umar ibn al-Khattab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, melihat seperti itu sedih Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sampai menangis. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, engkau adalah safwatullah, pilihan Allah dari makhluknya." Adapun Raja Persia, Romawi, mereka hidup berkelimangan dengan harta. Yang padahal mereka, la ya'budunallah, tidak beribadah kepada Allah. Nah, adapun engkau adalah utusan Allah, pilihan Allah. Nah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fajalasa muhmaran wajahu. Kemudian Rasul tak kala tadi bersandar atau berbaring tiba-tiba fajalasa, duduk. Muhmaran wajhuhu, merah wajahnya. Karena tidak suka dengan apa yang tadi diucapkan. Karena barometer kehidupan dimuliakannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukanlah dunia. Bukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya duduk nam muhmarron wajhuhu, wajahnya memerah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awa fi syakkin ya Ibnu Khattab? Apakah engkau nam di dalam keraguan-raguan wahai Ibnu Khattab bahwa seperti ini berarti dihinakan?" Seperti itu maksudnya. Apakah engkau di dalam keraguan? Nam summa qala. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ulaika qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya. Mereka yaitu raja Persia Romawi, mereka adalah orang-orang yang ujjilat lahum thayyibatuhum, disegerakan kebaikan untuk mereka di dalam kehidupan mereka di dunia. Kemudian wa fi riwayatin muslimin ama tardha an takuna lahumud dunya walana al akhirah. Apakah tidakkah engkau ridha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Nah, bagi mereka dunia, bagi kita akhirat tentunya. Ini sahabat ini, masya Allah. Nah, bukan menggunakan hawa nafsunya. Maka berkata, bala ya Rasul, tentu ya wahai Rasulullah. Ya, aku ridha hal itu, yaitu mereka dunia naam, dunia untuk mereka dan akhirat bagi kami. Nah. Qala fahmadillah azza wa jal. Maka memujilah Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya seseorang itu barometernya bukan dunia dilimpahkan, bukan. Tapi bagaimana dia itu barakallahu fikum berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dunia barakallahu fikum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan suatu yang mulia. Dan dunia disebut dalam Al-Quran disebutkan berisi tentang ya celaan, ya suatu yang naam jelek dan yang lain sebagainya. Di sisi riwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar melewati pasar bersama sahabat. Kemudian melihat seekor bangkai kambing yang kecil yang hilang atau terputus telinganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham?" Siapa di antara kalian yang mau bangkai ini dengan seharga satu dirham? Nah. Faqalu, maka para sahabat menjawab, "Ma nuhibbu anna ulana syai'un wa ma nasna'u bihi." Kami tidak mau ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa yang mau kita lakukan dengan hewan yang seperti ini, yang sudah bangkai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, atuhibbuna annahu lakum, apakah kalian mau ini majanan gratis untuk kalian bangkai ini? Nah, enggak usah beli dah, gratis. Maka para sahabat menjawab, qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fi li'annahu asaqun fa kaifa wa huwa mayyit. Para sahabat berkata, demi Allah, seandainya kambing itu hidup, maka itu suatu yang aib, sudah enggak ada harganya karena sudah terputus telinganya. Bagaimana jika ditambah jika dia itu mati bangkai? Apa? Enam. Harganya hidup aja enggak ada harganya. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah bahwa sungguh dunia itu lebih hina di hadapan Allah dibandingkan bangkai ini di hadapan kalian hinanya. Nah, sehingga ya seorang tak kalah berpikir jernih dan ya memahami dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka prioritas kita adalah ketaatan kepada Allah. Apa yang dilakukan di dunia dalam rangka ketaatan kepada Allah, ma'isyah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Ya. Di dunia untuk enam dunianya, akhiratnya terlupakan. Bahkan sebagian manusia berani meninggalkan kewajiban-kewajiban karena dunia ini, karena perkara yang hina ini. Na'udzubillah. Meninggalkan sholat, meninggalkan jamaah, enam, meninggalkan puasa dan yang lainnya dari kewajiban-kewajibannya untuk enam, mengejar-ngejar dunia. Padahal, ya, barakallahu fikum, jika angan-angan kita itu akhirat, dunia itu akan datang. Dan seorang akan merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makanatil akhiratu himmahu ja'alallahu ainahu fi qalbi wa jama'a lahu samlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang akhirat adalah tujuannya. Barang siapa yang akhirat adalah tujuannya. Maka Allah akan jadikan pada kedua matanya. Enam. Atau Allah akan jadikan pada hatinya suatu kecukupan. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan ya merengek-rengek. Itu seperti itu gambarannya. Wa man kanat ad-dunya himmahu ja'alallahu faqrahu. Atau tadi kita ulangi, man kanatil akhirah, barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, maka Allah akan mencukupkan dia di dalam hatinya, merasa cukup. Dan dunia dan wajam ala usamlahu, dan Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ya. Sesuai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari urusan-urusan yang sulit. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun sebaliknya, wa man kanatid dunya himmahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alai samlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, Allah akan jadikan rasa kurang pada hatinya. Unduru, ya, kita saksikan orang yang sudah memiliki 3 mobil, 4 mobil, apartemen, ya, kerja pagi sampai siang. Apa yang mau dinikmati? Merasa kurang. Barakallahu fikum. Dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dan tidaklah dunia datang kepadanya kecuali dengan apa yang telah Allah tentukan baginya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Naktafi hadzal qadar. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.